السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، حاضرين قوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا، الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa kembali duduk di masjid ini guna memahami agama kita. Dalam hal ini perkara yang berkaitan dengan i'tiqad, keyakinan. Setelah kita masuk pada kitab yang sedang kita baca, yakni pembahasan tentang syarhu masail jahiliyah, kitab yang menjelaskan tentang perkara-perkara jahiliyah yang terjadi di umat ini, yang Rasulullah SAW telah jauh-jauh hari untuk meninggalkannya, memerintahkan untuk meninggalkannya dan menyelisihinya. Kita telah masuk pada yang keberapa? Yang ke-30 seingat saya. Ada 128, kita telah masuk pada yang ke-30. Yaitu bab tentang wahya min ajaibi ayatillah annahum taraku wasiyatallahi bil ijtima' wartajabu ma naha anhu min al iftira' wa sara kullu hizmin bima ladayhim farihin. Bab tentang bahwa termasuk di antara keajaiban ayat-ayat Allah, keajaiban yang sungguh sangat ajaib dan ini nyata, itu apa? Annahum taraku wasiyatallah, bahwa mereka kaum musyrikin jahiliyah di zaman dulu, mereka meninggalkan wasiatnya Allah untuk bersatu. Wartajabu ma naha anhu, bahkan mereka menjalani hal yang dilarang oleh Allah, yaitu berpecah belah. Wasara kullu hizmin mimma ladayhim farihin, jadilah setiap mereka berbangga dengan ciri khasnya masing-masing. Ini terjadi di zaman dulu dan ini pun terjadi di zaman sekarang ini. Zaman dulu kaum muslimin, sebelum Nabi kita diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kaum musyrikin Quraisy beserta kabilah yang ada di bangsa Arab, antar mereka saling memerangi, saling memusuhi. Bahkan terjadi perang sekian ratus tahun antara kabilah Aus dan Khazraj yang ada di kota Madinah dan sekitarnya. Terjadi tafaruk, perpecahan di antara mereka. Setiap kabilah berbangga dengan cirinya masing-masing. Kabilah ini tuhannya Lata, kabilah ini tuhannya Uzza, Manat, Hubal. Masing-masing kabilah memiliki tuhan yang mereka banggakan. Ini terjadi di zaman itu. Kemudian datang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa risalah berupa tauhid, menghambakan diri kepada Allah, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Dengan adanya dakwah Nabi ini, lambat laun terciptalah sebuah persatuan. Aus dan Khazraj menjadi saudara, walaupun sudah 300 sekian tahun terjadi perang antar mereka, korban harta, korban nyawa, bahkan sudah turun generasi, 3 generasi, itu bisa hilang. Permusuhan itu bisa lenyap dikarenakan mereka sama-sama menerima bimbingannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang menyatukan mereka adalah nikmat Allah yang berupa Rasul dan risalah ini. Ini dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'mati ikhwana." Dan ingatlah oleh kalian wahai bangsa Arab atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Apa itu? Id kuntum a'da'an, ketika kalian bermusuhan, saling membunuh, saling merampas, saling memusuhi, terus seperti itu kondisinya. Ketika kalian a'da'an, bermusuhan, fa'allaqallahu baina qulubikum, Allah kemudian satukan hati-hati kalian menjadi bersaudara, ikhwanan, bersaudara. Kenapa? Karena nikmat Allah berupa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta risalah yang dibawanya. Di sini kaum muslimin diambil pelajaran besar. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan dalam syarah terhadap kitab Syarh Sunnah karya Imam Al-Barbahari, bahwa yang menyatukan umat itu tidak ada lain kecuali jika mereka mengikuti ajaran Nabi semata, berakidah seperti akidahnya Nabi, beribadah seperti ibadahnya Nabi, barulah mereka akan bersatu. Tidak ada teori lain. Itu yang telah terbukti dan itulah nikmat Allah. Sehingga kalau umat di zaman sekarang ini mau bersatu, tidak ada cara kecuali harus mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menyatukan umat dalam keadaan bermusuhan, yang sudah menyatukan umat yang mereka dulu menyembah Lata, Uzza, Manat, Hubal dan yang lainnya. Sudah nyata ini nikmat Allah yang dengan sebab itu Allah menyatukan hati-hati mereka. Kaum muslimin rahimani waran jami'an, yang kita bahas di sini adalah keanehan di mana kaum musyrikin jahiliyah tidak mau bersatu. Tidak mau bersatu ditandai dengan mereka menolak ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih aneh lagi, mereka malah justru senang dan gemar untuk berpecah. Ini terjadi zaman dulu, di awal-awal penolakan Islam. Abu Lahabnya, Abu Jahalnya dan yang lainnya, Bani Quraidah dan yang lainnya, diajak masuk Islam, diajak untuk bersatu di atas tauhid, menolak. Mereka malah justru memilih untuk meninggalkan bimbingan Nabi, sehingga mereka jatuh pada perpecahan. Hal yang spesial ini kaum muslimin pun terjadi di umat-umat setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan terjadi pula di kalangan mereka yang mengaku sebagai muslimin. Islam itu satu, Pak. Islam itu satu, agamanya Allah subhanahu wa ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diajarkan oleh beliau kepada umatnya, itu Islam. Tetapi Nabi kita memberitahukan dalam hadis yang berulang kali kita telah membacanya, Islam itu satu, tetapi kaum muslimin terpecah menjadi 73. Satu dengan yang kedua berbeda. Dua yang dengan yang ketiga, dengan yang keempat, masing-masing satu persatunya itu beda-beda, tetapi mereka adalah muslimin. Mengapa demikian? Kok terjadi Islamnya siji, Tuhannya siji, Nabi-Nya pinter banget siji, ini kok macam-macam, rupa-rupa, warna-warna, beda-beda, istilah dan kafirah, terjadi perpecahan yang banyak. Apa yang menyebabkan itu, kaum muslimin? Harus tahu diagnosanya, harus tahu penyebabnya. Nabi kita memberitahukan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Hadis yang sering kita sebutkan, "Sataftariqu ummati 'ala 73 firqa kulluha finnar illa wahidah wa hiya ma ana 'alaihi al-yawm wa ashabi." Dalam sebuah hadis, "Wa huwa man kana 'ala mithli ana al-yawm wa ashabi." Nabi kita menyebutkan, "Sataftariqu ummati," akan berpecah umatku, yakni kaum muslimin, menjadi 73 golongan. Nabi kita mengatakan semuanya di neraka, kecuali satu, yaitu ajaranku dan para sahabatku hari ini. Sebutkan dalam riwayat lainnya, orang yang mengikuti ajaranku dan para sahabatku hari ini. Diterangkan oleh para ulama, mengapa yang 72 itu finar? Padahal mereka muslimin. Ya, mereka masih sholat, puasa, zakat, haji, memiliki iman yang dasar. Mereka masih memakai Al-Quran, mereka masih memakai hadis, mereka masih meyakini Allah sebagai Rabbul Alamin. Namun mengapa Nabi mengatakan finar? Karena mereka yang 72 itu dalam beragama, dalam menerapkan agama, dalam berkeyakinan dalam agama, beramal dalam agama, menyelisihi jalannya Nabi dan para sahabat. Menyelisihi Nabi dan para sahabat dalam penerapan dan pemahaman. Itu yang ada pada 72 kelompok tersebut yang menyebabkan mereka finnar. Bisa dipahami hadirin, di sini ada satu hikmah yang besar yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan atau Syekh Muhammad bin Wahab dalam kitab Asul Jahiliyah. Apa? 72 tadi ajaib, mengherankan. Mereka tidak mau mengikuti Nabi dan para sahabat yang dengan itu akan tercapai persatuan. Malah enggak mau. Yang maunya malah justru yang aneh. Milih perkara bid'ah-bid'ah yang tidak ada sunnahnya, yang dengan itu terjadi perpecahan. Terjadi warna-warni, beda-beda paham, beda-beda aliran, bikinan A, bikinan B, bikinan 1, 2, 3, 60, 70, 72. Masing-masing membuat sehingga beda-beda. Ajaib. Tinggal mengikuti Muhammad SAW dengan para sahabat. Beres. Semuanya akan sama. Semua akan bersatu sebagaimana dulu di zaman Nabi. Kok malah enggak mau? Singkapan ini tu malah hal-hal yang memecah belah umat, yang membuat perbedaan-perbedaan. Bisa dipahami hadirin, ajaib atau tidak? Ajaib. Aneh. Kalau ngomong saya, oh kita kaum muslimin harus bersatu, kita harus bersatu, jangan tahdir-tahdiran. Bersatunya model apa ya kaum muslimin? Persatunya itu, apa-apa kamu bid'ah, yang penting bareng-bareng, jadi ahli bid'ah bareng-bareng. Itu namanya perpecahan satu kelompok beda dengan kelompok lain, bukan sama. Tetapi kalau tinggalkan yang bid'ah, tinggalkan yang macam-macam, tinggalkan yang tidak ada sunnahnya, semua kembali kepada Nabi, akidahnya samakan. Allah jadi di atas ars, semuanya meyakini itu. Allah memiliki 99 nama. Semuanya meyakini itu. maka niscaya akan sama. Kesamaan tersebut dikarenakan kembali kepada Nabi dan kepada tata caranya para sahabat. Tidak dengan cara masing-masing. Selama meninggalkan hal itu dan dengan mengikuti tata cara masing-masing, tidak akan mungkin adanya persatuan. Kalaulah ada, hanya bersatu dalam satu gedung dengan atap baja ringan umpamanya, dengan meja bundar penuh makanan, setelah itu cerebrai lagi. Karena hanya sekedar bersatu dalam satu wajah, satu ruangan, jiwanya enggak sama. Masing-masing tetap memelihara cirinya masing-masing dan berbangga dengan cirinya masing-masing. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok berbangga dengan cirinya masing-masing. Yang padahal ciri itulah yang bid'ah, yang tidak ada sunnahnya. Sehingga membedakan kamu dengan yang lain karena bid'ahnya masing-masing. Ini keajaiban. Nah, sehingga kalau di dunia ini ada 7 keajaiban, ini yang ke-8-nya, Pak. Bahkan ini yang pertama kalinya, bukan yang ke-8. Qala Syekh Shalih Fauzan, kita baca syarahnya. Wa min ajabi ayatillahi subhanahu wa ta'ala annahum lamma taraqul ijtima'a ala kitabillahi azza wa jalla. Sesungguhnya mereka ketika mereka meninggalkan untuk bersatu di atas kitabullah wa syar'il munazzal, ketika mereka meninggalkan untuk bersatu di atas syariat Allah yang Allah turunkan kepada para rasul, wa li'tisami bihi, ketika mereka meninggalkan untuk berpegang teguh dengan syariat Allah, kitabullah dan sunnah Nabi, maka di saat itulah ibtalahumullahu bitafarruq, Allah timpakan kepada mereka perpecahan. Ketika kapan itu terjadi? Ketika mereka meninggalkan kitabullah, meninggalkan sunnah Nabi, meninggalkan ajaran Rasul alaihissalatu wassalam, malah justru membuat yang lain. Allah timpakan kepada mereka perpecahan, dan itu sudah sunnatullah, terjadi perpecahan itu. Nabi kita sudah memberitahukan, setiap dari kummati ala salatu sunni firqah. Dalam hadis yang lainnya juga riwayat Tirmidzi, Rasulullah mengatakan dalam hadis Ali bin Sariyah, fa innahu may ya'ish minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya barang siapa yang hidup di antara kalian sepeninggalku, maka dia akan mendapati perpecahan yang banyak. Solusinya apa, Pak? Solusinya apa? Bikin teori persatuan? Nah, tidak usah. Sudah ada solusi menghadapi perpecahan. Nabi kita memberitahukan 2 hal. Resep yang resep ini turunnya dari Allah Azza wa Jal. Resep yang betul-betul jitu. Dan tidak ada teori lain selain ini. Apa teori Nabi? Apa yang beliau telah lakukan menyatukan umat? Beliau mengatakan, ketika kalian melihat perpecahan yang banyak, wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidil mahdiin. Wajib bagi kalian memegangi sunnahku dan sunnahnya para khulafai ar-rasyidin yang terbimbing al-mahdiin, yang sudah pasti mendapatkan hidayah. Addu alaihi bin wajib, gigit itu dengan gigi gerahamu. Ini yang pertama. Artinya Anda harus kembali kepada ajaran Nabi yang diterapkan di zaman para sahabat. Model dan caranya itu. Islam itu. Kalau yang lainnya ya Islam, tapi ada tambahannya. Kita tidak mengkafirkan kaum muslimin. Mengkafirkan itu perkara besar. Tetapi Nabi mengatakan sinar, dolal, sesuai dan setara dengan perbedaan mereka terhadap Nabi dan para sahabat. Ini dia. Yang kedua, apa solusinya kaum muslimin? Setelah beliau memberikan solusi pertama, kembali kalian kepada sunnahku dan para ulama rasyidin. Yang kedua, wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara baru dalam urusan beragama. Perhatikan hal-hal baru dalam urusan agama. Kalau hal-hal baru dalam urusan duniawi, adanya pesawat, adanya ini dan itu, tidak mengapa selama itu hal yang ubah. Kalau baru dalam urusan agama, Nabi kita sudah wanti-wanti sebelum muncul hal-hal baru di umat Islam di zaman itu. Nabi sudah memberitahukan untuk kita berhati-hati dari perkara baru. Karena semua perkara baru, wa kullu muhdatsatin bid'atun. Semua perkara baru dalam urusan agama adalah perkara bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalatun. Dan semua yang bid'ah itu sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan semua yang sesat itu finnar. Para ulama menyebutkan, ketika umat Islam mengikuti jejaknya Nabi alaihi wasallam dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dalam beragama, bersatu mereka mendapatkan ridho Allah. Bahkan di antara mereka masih hidup sudah dijamin surga di saat Rasul di tengah-tengah mereka. Kemudian kata Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah dan ulama yang lainnya ketika menjelaskan hadis ini, tatkala sepeninggal Nabi, setelah dia wafat, muncul orang-orang yang menyelisih para sahabat. Muncul generasi baru. Mereka bukan para sahabat Nabi. Tidak pernah ketemu dengan Nabi. Para pemuda yang bersemangat. Tetapi cara mereka berbeda dengan para sahabat. Terjadilah perpecahan dengan sebab ini. Siapa pertama kali? Khawarij. Muncul yang berikutnya Syiah, berbeda dengan para sahabat, maka terjadi perpecahan yang kedua. Muncul waktu itu Qadariyah di akhir-akhir zaman sahabat, mereka menyelisih sahabat, menyebabkan perpecahan. Muncul Jabriyah, Jahmiyah, Mu'tazilahnya, Syariahnya, Maturidiyahnya di zaman tabi'in dan tabi'ut tabi'in, berbeda dengan para sahabat, terjadi perpecahan. Terus terjadi perpecahan dikarenakan perkara bid'ah. Bisa dipahami hadirin? Mudah-mudahan. Halo? Kecepatan ngomongnya apa pun ini kan? Apa ini sudah jam malam? Jam 11 ini sudah. Aywa kaum muslimin jami'an, ini perkara penting di mana umat ini dalam membahas persatuan dalam menghadapi perpecahan. Setelah terjadi perpecahan seperti ini, apa sikap kita? Terus kadung pecah, terus keberdek. Ya jurnal bela sih, penting aja ribut-ribut. Apa seperti itu kaum muslimin? Jurnal baik, yang penting bareng-bareng. Barang-barang kepri pun tak membeda. Yang satu memperingatkan bahaya, meminta pertolongan kepada orang yang sudah mati. Yang lainnya membolehkan. Ini perihal pokok, gak mungkin. Barang-barang, Pak. Yang satu menghukumi ini syirik. Yang satu mengatakan, oh bukan syirik. Syirik itu sudah tidak ada. Kalau seandainya syirik masih ada, berarti dakwah Nabi kita gagal. Anda menuduh Rasul gagal dalam dakwah, kurang ajar kamu. Ya, Madan? Ya, Madan, Pak? Jangan lupa, jangan sembarangan ngomong syirik-syirik. Sekarang sudah tidak ada lagi kesyirikan. Allah mengutus Nabi Muhammad itu untuk menghancurkan kesyirikan. Masa Anda mengatakan tetap ada kesyirikan, Nabi berarti gagal, Anda sembrono. Tidak ada kesyirikan zaman sekarang. Waduh, sebabnya itu bingung buatan jenangan jauh deh. Bingung. Nah ngaji selawat-selawat bingung, baik Pak. Hah? hadirin kaum muslimin dan jami'an, bantahnya sangat mudah. Bahwa Nabi kita alaihissalatu wassalam telah memberitahukan kepada kita, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, la tad' qabran musharrafan illa sawitahu. Wahai Ali, jangan kau biarkan adanya kuburan yang dibesar-besarkan, yang dimuliakan, yang menjulang tinggi, yang dibangun, kecuali kau harus meratakannya. Ini kapan yang dimaukan? Sepeninggalan Nabi kita alaihissalatu wassalam. Kalau ada kayak gitu, hebat. Kaum muslimin ini menunjukkan bahwa kesyirikan akan terjadi sepeninggal jabat Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Hadirin kaum muslimin rahimani wa jami'an, kita kembali ke kitabnya Syekh Shalih Fauzan. Ibtalahumullahu bittafarruqi wa tashattuti wa tanahuri. Allah timpakan kepada mereka perpecahan, permusuhan, dan bahkan saling bunuh-membunuh antar mereka. Wal farah bima hum alaihi min al-fatil, dan mereka pun berbangga masing-masingnya dengan kebatilan-kebatilan yang ada pada mereka, yang itu malah justru letak bedanya mereka dengan Nabi. Si A berbangga dengan bid'ahnya sehingga menyebabkan dia beda dengan Nabi dan beda dengan kelompok yang lain. Macam-macam seperti itu. Wa hadhihi 'uqubatun lahum, dan ini adalah siksaan dari Allah yang Allah timpakan kepada umat manusia ketika mereka meninggalkan bimbingan Nabi, bahkan mereka melakukan hal-hal yang tidak ada bimbingan dari Nabi. Allah timpakan musibah berupa perpecahan, permusuhan antara mereka. Lianna al-insana idza faraha bil batili fa innahu la yadrukuhu. Kata Syekh, sesungguhnya manusia apabila dia telah berbangga, bergembira, bersuka cita dengan sebuah kebatilan, maka dia tidak akan meninggalkannya, yakni sampai mati. Kesesatan itu dia pegangi karena dia senang dengannya, dia sangka itu benar, padahal itu adalah batil. Ini adalah siksaan. Allah ada dia dengan model itu. Siksa itu macam-macam kaum muslimin. Ada yang Allah timpakan kebakaran, ada yang Allah timpakan dia terkena musibah apa, malapetaka dalam hartanya, badannya, ataupun tempat tinggalnya. Ini malapetaka. Ada juga malapetaka yang orang itu tidak merasa. Allah berikan kepada dia akibat penentangannya kepada sunnah Nabi dan tidak mau mengikuti para sahabat Nabi. Akibat itu Allah timpakan kepada dia sebuah malapetaka yang dia tidak merasa. Tetap saja di atas kebatilan sampai mati. Na'udzubillah min dzalik. Besok di akhirat terbelalak matanya melihat ternyata amalan yang disangka benar itu batil. Ternyata yang dia harap pahala ternyata malah dosa. Yang seperti ini azab wahai kaum muslimin. Mending seorang diazab fisiknya. Mending seorang itu ditimpakan ujian berupa hartanya daripada ditimpakan urusan agamanya. Daripada ditimpakan urusan akidahnya. Rusak akidahnya, jatuh pada syirik, jatuh pada kubangan bid'ah, sehingga dia tidak bisa lepas darinya karena menganggap itu adalah satu hal yang hak. Sampai kapan? Mati. Karena semua itu adalah Allah yang menentukan. Yahdi mayyasha uyudillu mayyasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Kalau Allah menyesatkan kepada siapa yang dikehendakinya. Hah? Karena itu wahai kaum muslimin, jangan kita meninggalkan bimbingan Nabi dengan para sahabat. Jangan. Jangan kita berbangga dengan model kita masing-masing. Jangan bikin warna. Jangan bikin model. Masuklah kalian, berpegang teguhlah kalian dengan kitabullah dan sunnah Nabi, dengan cara pemahaman yang diterapkan oleh Nabi dengan para sahabatnya. Jangan pemahaman yang lain, jangan penerapan yang lain dengan campur aduk yang tidak syar'i. Qala Syekh Shalih Fauzan, amma idza lam yafrah bihi wa kana 'indahu tashakkukun minhu fa hadha harriyun annahu yatubu yarji'u an. Adapun kalau ada seorang yang dia tidak berbangga dengan apa yang dia pegangi, tetapi dia masih mau mencari, sebenarnya yang saya pegang ini benar apa salah? Kesakupunan, selalu ada kerisauan, kebimbangan, ini benar apa salah? Kemudian dia talabul ilmi, mencari keterangan hak, mencari keterangan yang batil seperti apa? Akhirnya kata beliau, hada hariyun ayyatubahan. Orang yang masih seperti ini, kondisinya masih diharapkan tobatnya ketika dia mau mencari ilmu. Lama kelamaan Allah akan tunjukkan, Allah akan bukakan, Allah akan beritahukan kepada dia mana yang hak dan mana yang batil, dan dia akan berpegang dengan yang hak dan meninggalkan yang batil. Walakin idza ma'anna ilayhi wa farah bihi fa innahu la yatahawwal anhu. Ulangi kembali. Akan tetapi apabila seseorang telah tenang di atas kesesatannya, dia berbangga dengan kebidahannya, maka dia tidak akan mungkin bisa berpindah dari yang batil menuju yang hak. Disebutkan hal ini dalam hadis Nabi alaihi salatu wasalam, innallaha ihtajaza taubata an sahibil bid'ati hatta yad'a bid'atahu. Hadis yang akan kita baca dalam kitab Lamudul Mazur. Tetapi hadis ini di pertengahan terakhir. Entah tahun keberapa kita akan membaca hadis ini. Yang disebutkan sekarang. Nabi mengatakan apa? Innallaha ihtajaza. Innal ihtajaza. Allah sesungguhnya menutupi pintu tobat bagi ahli bid'ah. Sampai kapan? Sampai dia meninggalkan kebid'ahannya. Kapan dia meninggalkan kebid'ahannya, kaum muslimin? Tatkala dia mau talabul ilmi. Tatkala dia mau cari al-haq. Kalau dia sudah tenang jiwanya dengan kebidahannya, mantap dengan kebidahannya, dan tidak mau talabul ilmi, alias dia tidak akan meninggalkan kebidahannya karena faktor itu, maka selama itu Allah tidak akan memberikan hidayah kepadanya. Bisa dipahami hadirin, ini ancaman yang Allah berikan kepada mereka ahlul bid'ah. Karena itu, bid'ah itu bahaya. Hati-hati dari bid'ah dan hati-hati dari ahli bid'ah. Bab yang sedang kita baca di majlis muhajirin bapak-bapak, bab tahdhirus salaf an mujalasati ahli bid'ah. Bab peringatan para sahabat, para salaf dari bermajlis dengan ahli bid'ah. Bab ini besar, kaum muslimin, penting untuk kita tahu agar kita memiliki kesiapan kewaspadaan dari bahaya bid'ah dan dari bahaya ahlul bid'ahnya. Qala Syekh Shalih Fauzan, beliau mengatakan kembali, wa hadhihi 'uqubatun min Allah jalla wa ala. Ini adalah siksaan yang Allah timpakan kepada mereka. Yana man tarakal haqqo yubtal bil batil. Karena orang yang meninggalkan kebenaran akan diuji dengan ditimpakan kepada dia kebatilan. Anda tidak mau ajaran Nabi dan para sahabat, Anda akan ditimpakan oleh Allah malapetaka berupa menimpamu paham batil, menimpamu akidah batil, menimpamu amalan batil. Mula-mula lanjutkan ucapannya. Wa man taraka al-ijtima' fa inna yubtala bi tafarruq wa tashattut wa tanahur wa tatawatahun. Barang siapa yang tidak mau bersatu di atas tauhid, di atas sunnah Nabi dengan prakteknya para sahabat dan pemahaman mereka. Barang siapa yang tidak mau bersatu di atas ini, Allah akan timpakan kepada mereka perpecahan. Allah akan timpakan kepada mereka perbedaan-perbedaan. Allah akan timpakan kepada mereka permusuhan-permusuhan. Bahkan tanpa sampai apa tahun. Tahu apa tahun kaum muslimin? Tahun. Tahu tahun? Tahun itu adalah apa itu? Tahun itu ya kaum muslimin, sesuatu yang ditumbuk menjadi halus. Namanya apa? Tepung. Iya, mau ngomong tepung susah. Lebih hafal tahan daripada tepung. Akan saling menepung, kata Syekh, antar kalian. Yang satu diuluk sama yang lainnya, dibikin berdebat. Yang satu dibikin donat antar mereka. Dan itu terjadi. Di antara yang terjadilah seperti di Suriah, pantai membantai satu dengan yang lainnya, muslimin, bukan pasukannya Bashar al-Assad yang dibantai sama ISIS, muslimin yang dibantai sama ISIS, yang ISISnya notabene mengaku sebagai muslimin juga. Ada kaum muslimin, musliminnya menghindari dari pasukannya Bashar al-Assad, Rafidhah Syiah, mundur ke belakang, disikat sama ISIS. Ini kondisi yang ada di sana. Pada kaum muslimin ranjamian, ketika mereka tidak mau bersatu di atas bimbingan Nabi, padahal itu sudah teruji menyatukan para sahabat dulu, di zaman mereka dulu, maka Allah uji mereka dengan berbagai macam perpecahan dan kebencian selama mereka. Fama tajidu unasan mukhtalifina bima bainahum min umri din wa dunya illa wa tajidu bainahum al-adawatu wal-hadarati wal-ba'da. Kala Syekh Salih Fauzan, engkau di dalam mendapati manusia yang berselisih tadi. Kenapa berselisih? Karena tidak mau kembali kepada bimbingan Nabi, tauhidnya Nabi, sunnah Nabi. Akhirnya berselisih, berbeda-beda akibat bid'ah mereka. Kata Syekh, di dalam mendapati perpecahan-perpecahan itu antar mereka dalam urusan duniawi atau urusan agama, kecuali engkau akan dapati adanya permusuhan antar mereka. Akan kau dapati kebencian antar kelompok yang satu dengan yang lainnya. Masing-masing membela prinsip masing-masing yang dibikin oleh tokoh-tokoh mereka. Bukan Islam lagi yang dikedepankan. Bukan lagi bimbingan Rasul yang dikedepankan. Tetapi prinsip-prinsip dan tata cara yang ditelurkan dan dibikin oleh guru-guru mereka. Masing-masing memusuhi karena itu. Bukan membenci karena Allah. Bukan memusuhi karena Allah. Tetapi membenci orang lain karena berbeda dengan kelompoknya. Ini yang terjadi. Ketika kapan? Ketika mereka tidak mau kembali kepada tauhid yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak kembali kepada bimbingan Nabi dengan berpegang teguh di atas sunnah dan meninggalkan bid'ah, tidak mau menepati ini, Allah akan hancurkan umat Islam dengan model itu. Bal rubbama iktidal fima bainahum, bahkan sampai terjadi pembantaian, pembunuhan antar mereka. Wala tajidu man yatamassaku bil simal kitab wa sunnah illa wa tajidu bainam al-ulfa wal mahabbah wa tanasur wa ta'awunu. Kemudian kata Syekh, di dalam kau mendapati orang-orang yang kembali kepada Al-Quran wa sunnah dengan bimbingan Nabi, di dalam kau mendapati orang-orang yang di atas tauhid wa sunnah dengan pemahaman para sahabat, kecuali kau akan dapati mereka bersatu antara mereka, terjadi kasih sayang di antara mereka, saling bantu membantu, saling ta'awun, saling tolong menolong antara mereka, yang didasari karena kesamaan akidah sesuai dengan bimbingan Nabi Alaihi Wasallam. Tidak ada beda satu dengan yang lain ketika mereka kembali kepada bimbingan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di tidak ada alasan perpecahan. Apa bedamu dengan saya? Apa beda saya denganmu? Tidak ada. Ketika kita sama-sama di atas dakwah Nabi dan para sahabat. Karena itu jika ada permusuhan, urusan duniawiyah hendaknya diselesaikan karena tidak ada hal yang membuat kita benci kecuali jika Anda menyimpang dari sunnah atau saya yang melanggar sunnah. Anda disyariatkan untuk membenci siapapun yang menentang sunnah. Ada kecemburuan. Allah setelah bawazan. Janum jazatun wahid. Orang yang berada di atas tauhidullah wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat, mereka bagikan jazat yang satu. Wala ismati lil istima' al kitab wa sunnah, maka tidak ada keselamatan kecuali kita harus bersatu di atas kitabullah dan sunnah. Wala wahdatan illa bi istiba' al kitab wa sunnah, dan tidak ada persaudaraan, persatuan al jamaah kecuali dengan mengikuti Al-Kitab wa Sunnah. Wa ma'ada dhalika fa'innahu furqatun wa'adhabun. Selain ini, selain mengikuti Al-Quran wa Sunnah, selain berpegang dengan Al-Quran wa Sunnah, itu semua adalah perpecahan dan permusuhan. Bisa dipahami? Apa? Kecepatan, Pak? Kecepatan, bukan, Pak? Bukan, kok? Atau memang ini sudah malam, Pak? Ini ta'lim Badai Isya. Ta'lim Badai Isya itu gurunya harus keras, Pak. Ta'lim sudah Badai Isya, gurunya ngantuk. 15 menit tok berlalu sudah pada dengkluk, Pak. Tumak ninah banget antum. Dengkluk, tumak ninah. Nah, orang yang keras kayak gini aja ada yang tumak ninah juga, Pak. Dan luka saya banget, tak deleng lupa nangkan lho. Tepung sih dan lupa. Kau muslimin jami'an. Ini bab penting untuk kita pahami. Sehingga antum paham dakwah salafi itu dakwah menyatukan umat. Dakwah bid'ah itu dakwah yang memecah belah umat. Itu intinya. Sehingga siapa yang menuduh dakwah salafi itu pemecah belah umat, dia tidak tahu apa itu perpecahan dan apa itu persatuan. Dia tidak tahu apa itu persatuan dan penyebabnya. Dan apa itu perpecahan dan penyebabnya. Dia tidak tahu. Sehingga menyangka dianya telah bersatu. Padahal dia adalah berpecah dengan saudara kaum muslimin yang lain. Karena beda dalam akidah, beda dalam ibadah. Kenapa beda-beda? Karena bid'ah-bid'ah yang ada pada mereka. Dan tidak mau kembali kepada yang satu. Itu bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh hadirin. Yang kami maukan satu titik poin besar. Dakwah salafiyah, dakwah yang mengembalikan kaum muslimin kepada Al-Quran wa sunnah dengan pemahaman para sahabat. Ini dakwah yang menyatukan umat. Ini persatuan yang dimaukan dalam Islam. Wa'tasimu bihablillah. Bersatulah di atas tali Allah. Bukan sembarangan bersatu. Bersatu itu sama akidahnya, sama pemikirannya, sama amalannya, sama kalbunya, sama imannya. Sesuai dengan bimbingan Nabi. Hal yang membuat beda, tinggalkan itu. Yang membuat beda itu apa? Bid'ah, bid'ah. Sehingga dakwah salafi, dakwah ahli sunnah wal jamaah, dakwah sunnah ini menyamakan orang dalam satu akidah. Dengan itu akan bersatu. Dan jangan pernah ada orang lagi mengatakan dakwah salafi adalah dakwah pemecah belah umat. Bukan sama sekali. Mudah-mudahan antum bisa paham dan bisa memahamkan orang lain. Bisa betul, Pak? Bisa ya? Bisa. Bawakan kitabnya. Nah, ini saya bacakan kitabnya. Saya sudah pernah ngaji kitab ini. Begitu, Pak. Nah, kenapa ketawa? Belum bisa baca. Baca, bawakan kitabnya, setelkan kasetnya. Wah, itu teknik, Pak. Nih, baca. Kita gundul ya. Pak, pintar banget lupa. Sudah baca, Pak. kemudian betok. Kata-kata kaum muslimin sudah jam 8.17. Mudah-mudahan ini baru setengah yang kita bacakan. Dan insya Allah Rabu yang akan datang, mudah-mudahan tinggal setengahnya lagi kita akan bacakan keterangan dari Syekh As-Sal Al-Fawzan Hafizullah Dukmun Semian. Wallahu a'lam bis-shawab. Demikian bisa kami sampaikan. Lebih dan banyak maaf. Kalau kemalaman juga enggak enak. Iya betul tak? Ya karena yang paling jauh saya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.